السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat yang ke-25. Kita membaca Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Ke surat yang ke-25 masih lagi berada di bawah tajuk turunnya bala daripada Allah apabila kemungkaran tidak diubah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, janganlah sekalian kamu, hai orang yang mukminin, faham dan reti yang sebanyak faham itu sahaja. Sayyidina Abu Bakar membacakan kepada kita satu ayat daripada Al-Quranul Karim yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, lazim olehmu atas dirimu apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang Allah suruh buat dan tinggalkan apa yang Allah suruh tinggalkan. Kata Allah, bila kamu buat benda begitu, la yadurrukum, tidak akan memberi mudarat kepada kamu, man dhalla idza hadaitum, tidak akan memberi mudarat kepada kamu siapa-siapa yang sesat daripada hidayah. Jadi seolah-olah ayat ini memberi faham, kita sembahyang, kita beribadat, kita berpuasa, kita buat diri kita baik pada Allah, meninggalkan segala larangan Allah, maka kalau ada orang buat jahat di sekeliling kita, tu saya peduli apa? Seolah-olah ayatnya begitu. Sebab itu kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu faham ayat itu semacam itu punya pahaman. Ayat itu memberi faham kepada kita. Ayat itu memberi faham kepada kita, kita buat amalan kita baik-baik, kita buat jaga diri kita baik-baik, tiadalah kita menanggung dosa orang yang berbuat maksiat. Tetapi kalau kita tidak mencegah, tidak melarang perbuatan maksiat yang mereka buat, bala yang turun kepada kita, bala juga akan turun kepada keseluruhan orang. Dosa mereka memang kita tak tanggung, tetapi akibat daripada itu, akibat daripada dosa mereka, semua pakat tanggung. Ini maksud ayat ni. Kita tak minum arak, apa sebab kita nak dapat dosa minum arak? Kita tidak menjadi pengedar arak, memang kita tak dapat dosa sebagai pengedar arak. Tetapi apabila arak itu diminum di hadapan kita, kita tidak mencegah, penjualan arak, peminuman arak dijalankan secara terbuka, kita tidak mencegahnya, maka dengan sebab itu halal bala Allah turun pada kita. Ginilah maksud ayat tu. Memang kalau dia kata, buat apa aku peduli apa, dia pun nak minum arak, dia pun punya pak saya. Memang kita boleh jawab begitu, tapi kalau Allah murka dengan kita sekali, kena. Baik, kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu faham ayat itu macam itu sahaja. Yakni dipahamkan apabila kamu berbuat taat seseorang diri dan tiada pedulikan orang yang lain, maka lepaslah kamu daripada siksa Allah. Jangan kamu faham macam itu. Hendaklah jaga-jaga sekalian kamu, ada lagi persoalan atas batang leher kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kita faham bila kita main masjid, kita main surau, kita buat ibadat, kita jaga keluarga kita elok-elok, kita tidak lagi disoal tentang sekeliling kita. Jangan kita faham kita tidak akan ditanya apa benda yang berlaku di hadapan, di belakang, di kiri kanan kita. Ada lagi soalan pertanggungjawaban di atas batang leher kita, yaitu apabila kamu mempunyai kuasa, kamu boleh melarang orang yang berbuat jahat, tetapi tiada kamu larang, nescaya umum turunnya azab Allah atas sekalian yang berbuat taat dan juga yang berbuat maksiat. Kata dia, siapa-siapa yang ada kuasa, siapa-siapa yang mempunyai kekuasaan tidak mencegah kemungkaran tersebut, maka umum turun bala pada semua orang merata kena. Baik yang baik ataupun yang berbuat maksiat, semua kena. Atau hampir turunnya bala kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nas idza ra'aw az-zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Dan sesungguhnya telah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalian orang, bahawasanya sekalian orang apabila melihat mereka itu akan seseorang yang berbuat zalim, tetapi tiada ditegah mereka daripada apa yang diperbuat oleh orang zalim tadi, nescaya hampirlah Allah Ta'ala ratakan mereka itu dengan dera, yakni azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah jaminan ataupun kata-kata daripada Rasulullah. Siapa-siapa yang melihat satu benda yang tak betul, siapa-siapa yang melihat satu benda yang zalim, dibiarkannya sahaja, tidak dibuat apa-apa tindakan, ditegur pun tidak, dilarang pun tidak, dihentikan pun tidak, apa pun tidak, malah disokong pula, dibantu pula perbuatan-perbuatan zalim dan maksiat tadi, maka kata Nabi, ratalah Allah turunkan bala pada kamu. Apa makna rata di sini? Rata di sini maksudnya Allah Ta'ala bagi azab tu semua orang bakal kena. Yang baik dan yang jahat semua kena. Yang pergi disko dengan yang tak pergi disko kena semua. Apa benda yang Allah Ta'ala bagi rata azab pada kita? Melalui empat unsur. Empat perkara. Api, air, tanah dan angin. Empat unsur ni Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi unsur daripada apa? Daripada angin. Allah Ta'ala bagi kepada kita taupan daripada angin yang begitu lembut. Kipas angin ni lembut. Allah kuatkan sikit kadar volume dia. Maka boleh menerbangkan rumah. Boleh menghancurkan segala manusia, tanam-tanaman. Habis rosak. Dengan ribut taupan saja. Allah Ta'ala boleh bagi melalui air. Air ni boleh kita botol. Dia ikut arahan kita. Masuk dalam botol, kita minum air ni. Tapi Allah ubahkan sikit volume kekuatan air. Dia mari serang kita. Ranap patut ribu orang mati. Begitu juga dengan tanah. Kita boleh gondolkan bukit. Kita boleh tambak tanah. Tapi kalau tanah tu Allah kata runtuh, runtuh tak ada siapa boleh tahan. Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam bentuk angin. Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam bentuk semua benda ni, tuan-tuan. Bila tengok keadaan demikian, boleh jadi rata. Udara, kita sebut. Cuaca panas, sudahlah. Yang mari masjid pun kena, yang mari disko pun kena. 40 darjah Celsius, paling panas. Lebih panas daripada Kenya, Zambia. Lebih panas daripada negara Sudan, Afrika. Negeru mari ke Malaysia, ingat tempat mereka panas, mari ke sini lagi panas. Balik-balik ke negeru mereka. Ni yang kata rata semua. Semua kena. Kita yang ada aircon tak apa. Ni suruh kita tak ada aircon, bekak apa kat di bawah. Tak ada aircon. Kita rasa baru panas, ada kipas. Lalu bagaimana orang yang rumah ada kipas pun tak ada, aircon pun tak ada, kipas pun tak sejuk. Ni pasang kipas atas ni sampai 5. Kalau ada kipas tu boleh pusing sampai 10, dia pusing 10. Pasal tak ada. Pun tak sejuk, duk panas lagi. Sampai ada orang yang ambil tika, ambil bantai, tidur depan peti ais. Dia buka peti ais tu, dia tidur macam tu. Dengan anak pun main tempek sekali, bini dia pun main duduk, dia pong. Panas kadang buka peti ais. Anak hak dua tahun pun main juga, lalas kerabat duduk di atas bagi hak beku. Beku anak ni. Pasal cuaca panas. Ni yang kata bala. Ni yang kata bala. Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata equinox kah? Kalau tuan-tuan kata ni cuaca. Tuan-tuan kata apa? Benda ni bala. Sudah. Dia pun ramal hujung bulan Mac baru hujan turun. Lah 3 hari kemarin hujan turun pula lah. Ramalan ahli sains pun lari. cuaca panas ini dijangka sehinggalah akhir bulan Mac dan diminta kepada orang ramai supaya jangan mengadakan pembakaran terbuka. Dia jangka kemarau sampai bulan Mac. Saya datang tadi sepanjang jalan hujan. Ada satu tempat di Pahang banjir, pasal hujan turun. Tengah-tengah duduk panas. Cuaca yang kita tak boleh duga. Lepas ni apa pula? Paksai apa? Kata Nabi, paksai kemungkaran tidak dicegah. Malah dibiar, digalak. Dulu orang minum arak dalam bangunan, dalam premis. Sekarang di luar premis. Bawa kak duk bawa kerusi hap kilat tu. Kerusi krum tu. Lah tak main kerusi plastik dah, semua kerusi hap kilat. Pakak duk togok arak. Dalam sebuah negara Islam, orang bukan Islam boleh minum arak, tak apa. Dah depa bukan Islam nak buat macam mana. Tetapi walaupun mereka bukan Islam, mereka kena minum arak dengan menghormati orang Islam. Orang Islam dia allergic dengan babi. Orang Islam dia allergic dengan arak. Bila dia tak suka dengan benda ni, maka depa kena minum dalam premis yang orang Islam tak nampak. Silakan minum. Dah depa bukan Islam, silakan. Ha, minum. Dan puan nak minum, saya minum. Tapi jangan di luar. Kalau di luar, salah. Sekarang orang minum arak di luar. Udah macam London. Udah macam Perancis. Hebat, tuan-tuan. Bukan setakat arak diminum di luar, malah boleh masuk dalam television setiap rumah orang Islam. Dia dah menjadi penaja golf dan bola sepak. Tak perlu dalam iklan, dalam TV tak perlu. Minumlah arak. Arak mencerdaskan minda. Tidak perlu iklan gitu. Cukup dia menjadi penaja golf. Buat siaran langsung. Sekurang-kurang 10 juta rakyat Malaysia tengok permainan golf. Cukup dia menjadi penganjur bola sepak. Buat siaran langsung. Masuk pula semi final Piala Tiger. Semua, elah tu. Apa benda Tiger tu mak? Entah rimo gamaknya, kata dia. Apa lagi Tiger rimo lah, kata dia. Anak dia pergi ke pasar, pergi ke kedai makan, restoran, dia tengok, oh Tiger ni yang semalam anjur bola sepak. Dia minum macam mana? Tiger Cosberg adalah jenama yang popular. Bagaimana jenama yang tak popular? Bud Weiser. Heineken. Ini adalah jenis arak tetapi dipakai oleh orang Melayu. Dipakai sebagai baju, dipakai sebagai pakaian. Dipakai sebagai tempat jual burger, stall burger tu, hak payung tu. Ataupun tuan-tuan masuk dalam pasar raya membeli belah, pusat membeli belah, troli yang dibawa tu duk pelekat gambar arak. Berapa banyak tuan-tuan? Haram tu. Memang tuan-tuan tak minum. Memang tuan-tuan tak jual arak. Tuan-tuan bawa troli. Masukkan ayam, masukkan susu, masukkan pampers budak. Pusing satu supermarket. Tuan-tuan telah mempromosi iklan arak secara percuma. Hukumnya haram. Sepatutnya pihak yang berkuasa menghadkan. Tidak boleh syarikat arak menaja benda-benda yang digunakan oleh orang Islam. Masih ada kuasa. Tetapi bila tidak digunakan kuasa, Nabi sebut dalam hadis ini, maka turunlah bala yang rata kena pada semua orang. Dia mari denggi. Dia kira siapa denggi? Ustaz. Tok Imam masuk hospital pasal denggi. Tok Imam. Kita kira siapa? Budak kecil, umur 2 tahun, denggi berdarah, mati. Lemai pula dah penyakit kuku dan mulut. Beratih budak-budak sekolah jangan pergi tadika. Sebab saya, kuku dan mulut merebak di tadika. Kuku dan mulut ni penyakit yang kena pada lembu. Lah kena pada orang. Lembu gelak tengok orang kena penyakit kuku dan mulut. Tak ada ubat. Demam denggi mana ada ubat? Bawa masuk air je, berbetul-betul. Bukan ada ubat. Setakat ni punya canggih manusia, tak ada ubat untuk denggi. Nyamuk gelak tengok kita. Ngaji universiti, ubat aku pun tak ada. Dah. Kita duk beli benda-benda untuk sembuh ubat nyamuk. Nyamuk mati ke? Nyamuk mati ke? kita sembuh ubat nyamuk, tunggu sebulan banyak, dia bangkit balik. Seolah-olah dalam nyamuk tu sudah ada imunisasi, kekebalan daripada racun aerosol tu. Dia racun DDT dalam ni, dah tak boleh pakai lah. Dalam nyamuk tu seolah-olah dah ada imun daripada benda-benda ni. Apa benda? Kita tak tahu. Allah Ta'ala punya kuasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu nak menakutkan umat manusia dengan nyamuk ataupun binatang yang lebih kecil daripada nyamuk. Kalau kita nak menakutkan manusia dengan manusia, kita akan menggunakan benda yang besar-besar baru takut. Kalau setakat kita nak ugut orang dengan tampa, tak main lah. Aku tampa orang, dia buat keluar penampar dia pula. Penampar aku lebih besar daripada kamu. Kita tak boleh guna penampar nak nakut orang. Kumpang-kumpang kita ambil senapang, tembak. Aku tembak orang, baru dia lari. Allah Ta'ala, kalau dia nak menakutkan kita, Allah Ta'ala tak perlu nak dengan perkara yang besar-besar. Allah kata, aku takutkan kamu dengan nyamuk. Allah tak malu nak ugut dengan nyamuk. Kamu lawan aku hantar nyamuk. Kalau saya ugut tuan-tuan, tuan-tuan lawan saya hantar semut. Tuan-tuan gelak tak? Gelak apa semut, hantarlah rimau boya, takutlah juga. Allah Ta'ala dia tak sebut rimau boya, singa, naga. Allah Ta'ala sebut nyamuk. Kamu lawan aku hantar nyamuk. Betul tuan-tuan, Allah hantar nyamuk. Kalah manusia dengan nyamuk. Selalu buka bilik gerakan, membasmi denggi. Kalah tuan-tuan, mati manusia, berdarah hidung, berdarah kulit. Ataupun Allah Ta'ala hantar binatang yang lebih kecil daripada nyamuk, virus, kuman Allah sebut, yang lebih kecil daripada nyamuk. Ini kuman, kuman selesema burung, kita tak ada ubat. Habis ayam-ayam, kena bakar, kena sembelih. Burung sesemua batuk, sesek batuk. Allahu Akbar. Ni bila main tsunami baru ni, orang tak nak makan ikan, sotong pun tak nak makan, orang makan ayam. Allah ni maha adil. Masa datang semua burung dulu, orang meniaga ayam tutup kedai, orang tak nak makan ayam. Bila main tsunami pula, meniaga ikan pula tutup kedai, hak meniaga ayam untung pula. Oh adil Tuhan ni. Dulu hampa belagak kami, lah hampa tutup kedai, kedai ayam pula laku. Allah maha adil tuan-tuan. Baik, kata Abu Isa bermula ini hadis, hasan lagi sahih. Negeri yang penuh dengan kejahatan lebih utama Allah Ta'ala turunkan balah. Penuh dengan kejahatan ni apa? Tak tahu tuan-tuan, boleh bayang sendiri. Kitab ni kitab baru. Kitab ni tak lama dalam lingkungan 70 tahun. Dia tak macam kitab-kitab orang petani. Dia tak macam kitab-kitab Arab yang ditranslate kepada bahasa Melayu yang harga usianya ratus tahun, yang menggunakan bahasa lama untuk ratus tahun punya bahasa. Pagi tadi saya baca kitab Bari yang tertulak pada 30 orang. Depa saya pun tak faham, depa pun tak faham. Ni apa ni? Saya pun tak faham. Maksud kitab lama. Ah depa lagi tak faham, buat-buat tu. Kitab yang kita baca ni, kitab yang baru, bahasa baru. Baru sekitar 68 tahun umur kitab ni. Baru lagi lah walaupun dah tua. Maknanya tuan-tuan, kalau saya tak ada pun, tuan-tuan boleh baca sendiri di rumah, tuan-tuan boleh faham. Apa maksud negeri yang penuh dengan kejahatan? Negeri yang penuh dengan maksiat. Selang sebiji kedai Arab, selang sebiji kedai judi. Itu maksud dia. Buka televisyen program maksiat. Buka surat khabar hiburan melampau-lampau. Pergi ke taman, kejadian jelek banyak berlaku. Pergi taman bunga, banyak maksiat berlaku. Masuk pasaraya supermarket, tengok pakaian mendedahkan aurat berlambak-lambak. Pergi ke stadium bola, tengok 10,000 tak semayang. Ini negeri yang dikatakan penuh dengan kejahatan. Maka kata Nabi, negeri yang macam ni diutamakan turun bala. Dengan kerana dalam hadis tadi menyebutkan orang yang melihat seseorang yang berbuat zalim, serta dibiarkannya, nescaya umum kena bala. Sama ada orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Timbul persoalan. Timbul persoalan, kenapa orang yang berbuat taat pula yang kena bala? Yang buat pesta seks tu ustaz dalam 20-30 orang, pak siapa kami yang tak buat kena? Kalau begitu baik kami buat. Ha, macam ni tu hal zalim. Dah. Ada orang yang bersoal macam tu. Dia kata kalau kami tak buat, tiba-tiba kami kena bala juga pasal apa? Allah ni zalim. Allah tidak zalim. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan Allah tidak pernah menzalimi manusia, makhluk. Yang menzalimi makhluk ialah diri mereka sendiri. Allah ada cerita dah. Siapa yang tak cegah kemungkaran, bala turun. Kita tak cegah. Memang Tuhan turun bala, siapa yang salah? Siapa yang buat maksiat dan orang pula tak cegah maksiat tu, Tuhan turun bala. Tuhan ceritalah. Kalau kita buat maksiat dan tidak dicegah, layak tak Tuhan turun bala? Layak. Allah dah cerita. Ya, kamu tak cegah pasal apa? Kamu dah 3 bulan tak bayar bil api. Tak bayar, cukup bulan ni kami potong. Kita pun tak bayar. Datang TMB potong. Macam mana cerita? Kan tak hantar notis, hantar lagi. Ha, muntah orang tak bayar 3 bulan. Tiba-tiba datang potong. Macam mana cerita? Apalah TMB potong lah pimu aku. Malam ni gelap melaku. Pasal apa dia potong? 3 bulan aku tak bayar. Salah apa? Umpamanya gitu. Allah dah kata dah. Kalau maksiat berlaku, kamu tak cegah, bala turun. Walaupun kamu orang baik, bila turun bala, nak salah apa? Ada Tuhan Haji cegah? Tak ada. Ada kamu cegah? Tidak ada. Ada kamu larang? Tidak ada. Ha, habis. Satu. Yang kedua, Allah tidak zalim. Walaupun kita dah cegah, walaupun kita tak buat maksiat, bila Tuhan turunkan bala, kita mati. Orang yang buat maksiat pun mati, orang yang buat taat pun mati. Allah tidak zalim kerana Allah akan mengira di hari kiamat mengikut amalan masing-masing. Yang mati berbuat dengan maksiat, dengan maksiatlah kiraan amalannya. Kita yang mati tidak berbuat maksiat di dalam taat, maka Allah menghisab kita dalam keadaan taat. Nak zalim apa? Jangan kita katakan bahawa bala bencana itu kezaliman daripada Allah. Tidak. Jika dalam bala bencana tu budak umur 2 tahun mati, umur 1 tahun mati, kita tak boleh kata dia zalim. Itu dah sampai ajai, nak buat macam mana? Zalim macam mana budak tu umur 1 tahun, 2 tahun mati dalam tsunami? Budak ni dijamin syurga, zalim apa? Nak zalim apa? Cian, anak kamu baru 2 tahun dah mati ya. Mak. Mak duk teriak lagi. Datang jiran sebelah rumah dia. Eh, kesian dah. Tuhan pun satu. Amin. Anak orang lain lagi. Anak kamu juga dia ambilnya. Zalim apanya? Budak tadi mati, kumpul masuk syurga. Masuk syurga zalim kah? Tidak zalim. Yang kata tu pun belum tentu masuk syurga. Atau kamu tak mati-mati kamu masuk syurga? Hari tu aku tanya dia. Dia tak boleh jawab. Jadi jangan nampak benda itu zalim. Tak ada zalim. Budak-budak yang main di pantai Terengganu, mati tiba-tiba tengah main air, main ombak, datang ombak besar, buat lari lebah. Lepas berehlah, bercuti. Mati syahid sebagai orang yang mati lemah. Sayanglah budak tengah duduk 16-17, bagus budak-budak mati budak dah. Biarlah itu ajal mereka dan mereka mati syahid. Zalim apa? Supalah kita pun dengan sebab satu perbuatan maksiat orang buat pesta seks di tempat kita. Allah murka, Allah turunkan bala, keseluruhannya mati. Kita mati dalam keadaan berbuat taat. Baik atau tak baik? Baik. Mereka mati dalam berbuat maksiat. Mereka punya pasal. Jadi jangan kata-kata pula Tuhan ni tak adil lah, turunkan bala semua, mereka punya pasal, kami kena. Jangan kata demikian. Yang pertama, kita nilai pada diri kita balik, adakah kita mencegah kemungkaran? Kalau kita dah cegah kemungkaran, mereka buat juga, ditakdirkan kita terlibat dalam bencana tersebut, maka itu bukan kezaliman daripada Allah. Itu tandanya Allah kasih kepada kita, masukkan kepada tempat yang baik di hari kiamat. Mudah-mudahan. Baik. Dengan kerana itulah dalam hadis ini menyebutkan orang-orang yang melihat orang yang berbuat zalim serta dibiarkan, nescaya yang umum kena bala orang yang taat dan orang yang maksiat. Maka pada negeri yang penuh dengan kejahatan dan maksiat dan segala kerja yang keji pada syarak, tidakkah lebih utama turunnya beberapa bala manakala tidak dilarang dengan sebenarnya? Dia kata dua benda ataupun dua pihak yang kena bertanggungjawab. Yang pertama ialah ulama. Ulama-ulama membisu. Bila maksiat berlaku, ulama membisu. Di Perak, mufti larang Syuh Heboh. Alhamdulillah, Syuh Heboh cancel. Di Perak. Patut 5 dan 6 Mac cancel. Mereka pergi buat perlis. Perak cancel. Selama 6 bulan ni tidak ada perayaan. Kita ucap taniah lah pada kerajaan negeri Perak. Buat satu tindakan. Tak nak buat konsert, tak nak buat perayaan besar-besaran. Mengenang balik orang-orang yang tsunami. Ada lagi orang yang tsunami yang belum jumpa lagi. Okey ya. Orang tak ada. Tak ada. Syekh Buh tak ada di Perak. Nampak muka tuan-tuan sedih. Macam tak puas hati. Nah, tahu kau nak pergi sana, tak tengok Syekh Buh. Yang terbaru di Terengganu. Di Terengganu, kerajaan Terengganu membenarkan buat karnival. Tapi konsert tak dibenarkan. Alhamdulillah, komen-komennya ada juga. Walaupun Terengganu tak terlibat secara khusus dalam tsunami. Perlis yang terlibat secara khusus buat juga. Tu kalau Tuhan turun bala je lah. Perlis Kedah Penang ni, negeri hak di Malaysia yang terlibat kena tsunami. Patut ambil lah yang terlibat. Kita tak larang masalah Syuh Heboh ni. Tuan-tuan nak pergi Syuh Heboh. Sekadar nak pergi gerai-gerai jualan, nak temu dengan penyampai berita, silakan. Yang kita tak setuju ialah adanya konsert. Ada nyanyian. Ini yang kita rentah. Kalau setakat nak buat macam pasar minggu, silakan. Bernas buka gerai, orang jual biskut buka gerai. Orang jual telefon buka gerai, nak jualkan barang-barang mereka. Tak larang, silalah jual. Tapi perlu apa ada konsert? Perlu apa panggil penyanyi, menyanyi sampai 12 tengah malam, sembahyang, tidak apa pun tidak, campur lagi perempuan. Perlu apa? Dia kata, ustaz, perlu. Heboran tu kan naluri. Setiap manusia perlu berhibur. Baik, kalau nak berhibur, tidak tak boleh mengadakan konsert Islam. Panggil kumpulan-kumpulan nasyid. Kemudian sertakan sama malamnya forum perdana. Salah apa? Tak ada siapa bantah. Silakan buat. Masalahnya ialah manusia jadi lalai. Sebab itu anak-anak Melayu gagal mendapat keputusan yang baik dalam setiap kali peperiksaan. Kerana anak-anak Melayu kita dihabiskan masa dengan heboran. Berbeza dengan anak bangsa lain. Mereka tak pergi konsert Syuh Heboh. Ketika besar-besaran konsert Syuh Heboh di Stadium Bukit Jalil tahun lepas. Masyarakat India berkumpul di Batu Kip. Untuk buat semayang hajat bagi mereka untuk meluluskan anak-anak mereka dalam UPSR. Ada pergi minta kat tempong mereka. Tak tahulah mereka baca apa. Tapi yang pasti mereka tak baca Yasin lah. Mereka minta mak-mak pak mereka ni pergi berkumpul untuk dapatkan anak-anak mereka ni jawab UPSR dengan baik. Hari yang sama orang Melayu berkumpul di stadium untuk menyanyi. Lagi dua hari nak puasa baru berkumpul di masjid Betul Yasin. Siapa nak makbul doa? Rizak daripada UPSR, di mana kedudukan anak-anak Melayu? Anak Melayu hanya cemerlang di sekolah asrama penuh. Sekolah yang tak ada asrama? Ataupun semi penuh? Apa jadi? Tak jadi apa? Bila ulama tegur, ulama dia kata jumut, beku, tak maju. Tsunami berlaku pun baksa ulama beku. Tsunami berlaku, ulama salah, dia kata. Ulama ni jumut, tak moden. Kalau anak murid di sekolah melawan cikgu, jadi biadab di sekolah, salah siapa? Yang bertanggungjawab siapa? Cikgu. Kalau orang tu sakit di hospital, tersilap bagi ubat, salah siapa? Doktor. Kalau dia pakar tentera, tersilap melepaskan bom, meletup satu batalion, salah siapa? Salah pengurusan tentera. Kalau dia buat bas ekspres, langgar bas ekspres yang lain, mati 80 orang, salah siapa? Salah driver bas. Kenapa dalam semua benda nak salahkan ulama? Siapa yang bertanggungjawab? Dialah yang salah. Dia yang perlu dipertanggungjawabkan. Ulama dalam bidang agama, menasihati, mengajar. Sains, ahli sainsnya. Tentera, ahli tenteranya. Takkan ulama nak duduk semua tempat? The right man on the right job. Takkan ulama macam saya, ustaz macam saya ni nak pergi duduk tempat saintis? Nak pergi cek kuman apa, ubat apa? Bukan kerja saya. Kerja saya mengajar hukum. Ketika kejadian gempa bumi di Aceh 8.59 pagi, tsunami melanda di Malaysia pukul 12 tengah hari. 4 jam tsunami bergerak ke pantai Malaysia. Jabatan Kaji Cuaca, Jabatan Alam Sekitar tak dapat mengesan kejadian tsunami. Takkah ini salah ulama? Ni ulama punya masalah, kami tak dapat kesan ni. Apa pula? Ulama bukannya ada komputer, bukan ada satelit di tangan. Apa punya bahalul orang boleh buat kenyataan macam ni? 4 jam ombak bergerak dengan kelajuan 500 km sejam. Tak dapat dikesan. Habis orang mati di Batu Perenggi. Ulama punya paksai. Kan pelik punya ni tuan-tuan. Subhanallah. Ulama. Kalau ulama tidak menegur, alhamdulillah di Malaysia, ulama-ulama masih menegur. Terlebih tegur ke dalam. Yang kedua, kata dia, ialah pemimpin. Jika pemimpin tidak menegur, tidak melarang, halai Tuhan turunkan bala. Dua golongan ini Allah tengok. Al-ulama wal-umara. Ulama dan pemimpin. Dua benda ini baik, baiklah umat. Dua benda ini tak baik, jahatlah umat. Ni, tuan-tuan buka ni. Buka surat 24 tu. Bukan saya kata. Hadis Nabi kata. Tak ditegur dua-dua benda ni, apa jadi? Ha, rosaklah semua dia. Buka muka surat 24 tu, baca. Baik. Kemudian. Maksiat itu tidak harus didiamkan. Siapa yang mendiamkan maksiat, kalau dia ulama, dia dipanggil sebagai syaitan bisu. Itu dia. Siapa yang dia tu ulama, dia diamkan maksiat. Yang haram, dia diam. Tak kata apa. Nabi perumpamakan dia setan bisu. Setan, tuan-tuan. Baik. Sesungguhnya dengan hadis tadi menunjukkan tidak boleh, tidak harus, maksudnya tidak boleh. Tidak boleh didiamkan daripada melarang perkara-perkara mungkar. Tak boleh lah, tak boleh dia. Ini hak dia pun nak buat Suruhanjaya Antara Agama ni. Dia nak meletakkan Islam sebaris dengan agama-agama yang lain. Ini benda yang patut tuan-tuan tentang. Tuan-tuan di sini macam-macam jawatan. Pengaruh, gunakan pengaruh dan jawatan tuan-tuan untuk tentang benda ni. Nak meletakkan agama Islam sebaris dengan agama lain di bawah satu Suruhanjaya. Sedangkan Islam bila sebut sebagai agama resmi, Islam adalah yang tertinggi. Ada cadangan yang nak buat, nak mencampur, nampak mereka nak mencampur, mencampuri urusan agama. Apa lawyer-lawyer sudah lah yang dia sibuk pasal agama, pasal apa? Nak membina Suruhanjaya Antara Agama ni bermula tahun 70-an lagi. Tahun 70-an dah ada dah cadangan benda ni. Tapi dibantah. Akhirnya tahun 2004-2005 jadi juga. Sampai buat seminar dan ada menteri yang pergi resmi. Bila menteri pergi resmi, ini menandakan bahawa satu pengiktirafan. Ini satu benda yang bahaya. Bukan boleh main-main benda ni. Sepatutnya mengambil langkah yang berkecuali. Kami tidak mau terlibat. Kalau apa nak buat, kami tak mau terlibat. Ini sepatutnya. Kerana telah termaktub dalam perlembagaan, Islam tidak boleh diganggu-gugat sebagai agama resmi. Bila sebut agama resmi, apa makna? Maknanya speaker boleh letak di atas. Agama lain tak boleh letak di atas. Bila sebut Suruhanjaya antara agama, mana-mana agama boleh meletakkan pembesar suara mereka di atas. Itu maksud perlembagaan. Agama Islam boleh disebarkan. Agama lain tidak boleh disebarkan secara terbuka. Ini kelebihan agama Islam sebagai perlembagaan dalam perlembagaan. Agama Islam mempunyai cuti yang lebih banyak daripada agama-agama lain. Sebab itu dalam Islam ada cuti awal Muharram, Maulidur Rasul, Nuzul Quran, Raya Haji, Raya Puasa, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj, semua cuti. Kalau Islam sekarang dah ada 6 cuti, maka agama lain juga akan minta 6 cuti. Cak Gomek mereka minta, bulan bintang mereka minta, hari bulan bakal batuk nenek mereka pun mereka minta. Ha ni, bahaya ni tuan-tuan, kerana mencabar. Sekarang dah elok lah, tidak ada perselisihan kaum. Negara kita dah elok, tak ada pertikaian antara agama, elok lah. Bila dibuat macam ni, seolah-olah nak menimbulkan benda yang duk terdiam elok-elok. Ni cukup bahaya. Dan kita leceh, kita rasa leceh. Yang duk cadang benda ni ialah orang Melayu, orang Islam. Dia nak tiru Afrika Selatan, dia nak tiru England. Di England, tempat-tempat awam, semuanya agama boleh masuk. Daripada prayer room, semua agama boleh masuk. Kamu orang Islam nak semayang di sini boleh, kamu orang Majusi nak semayang di sini boleh, kamu orang Yahudi nak semayang di sini boleh. Sekarang Islam sebagai agama resmi, sesen ketapi ada surau-nya. Itu hak orang Islam. Taman-taman perumahan kalau nak dibuka mesti ada tapak untuk surau atau masjid untuk orang Islam. Ini hak sebagai orang Islam. Bila ditubuhkan Suruhanjaya ini, bila mereka komplain, mereka juga akan minta bila dibuka taman ada tapak untuk gereja, tokong kuih dan sebagainya. Bila sebut stesen tetapi, stesen LRT ada surau dan sebagainya, mereka juga akan minta tokong mereka di situ. Ini dah mencabar. Ini bahaya. Jadi kita minta tu saya duk bincang. Tu saya duk tangguh lah. Batal terus. Dan siapa yang menganjurkan benda ni, bawah ISA tangkap. Pasal mengganggu-gugat perlembagaan. Tapi tak, mereka masih lagi mempertahankan mereka punya. Mereka nak jadi macam Afrika Selatan. Yang menjadikan hari Ahad adalah hari beribadat untuk seluruh orang di sana. Kamu orang Islam ke, kamu orang Kristian ke, apakah hari Ahad semayang. Baik. Kemudian kata dia. Istimewa pula kata dia. Tak boleh didiamkan perkara yang mungkar, istimewa pula pemerintah-pemerintah muslimin yang cukup mempunyai kekuasaan di dalam tangan. Dan ulama yang boleh memberi jaga dan memberi takut dengan beberapa nasihat dan ingatan akan hukum syarak dan macam-macam pengetahuan yang ada di dalam dada. Dibiarkannya orang-orang negeri mengubahnya, menegurnya kepada yang disuruh kepada Allah. Dua orang ni yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi ialah pemimpin dan yang keduanya ialah ulama. Kalau dua-dua golongan ini diam, maka turunlah bala. Kalau satu diam, satu larang, boleh gagah lagi. Tapi kalau dua-dua diam, tunggulah. Itu saya kata apa lah. Oh, ini saya nyembang dengan satu sahabat. Bila Mufti Perak dulu melarang, meminta, menasihati, dia bukannya dia punya, dia ada majlis mufti, dia sebagai juru cakap majlis mufti, dia bukannya keputusan daripada dia, keputusan bersama, keputusan daripada mesyuarat majlis mufti minta supaya siaran televisyen tentang Bollywood hendaklah dikurangkan kerana kesan yang cukup besar kepada orang masyarakat orang Islam. Masyarakat Melayu. Anak-anak Melayu. Banyak pihak hentam dia. Kami bantah. Pengeluar filem bantah. Artis-artis bantah. Tuan-tuan, yang termasuk bantah ialah surat-surat yang diterima daripada Bombay. Bukan setakat dalam Malaysia yang hantar surat pada Datuk Seri Mufti. yang hantar juga daripada Mumbai. Tu tempat pembikin filem Bollywood. Bayangkan tuan-tuan punya beraninya depa. Sampai boleh hantar surat. Tutup mulut jangan cakap banyak. Ni. Mufti dia, dia kaji dah. Majlis-majlis mufti ni kaji dah daripada sudut bahayanya cerita Bollywood. Dia tak perlu, tak perlu. Kita ni pergi kuil, belajar, tengok mereka semayang lagu mana. Cukup dalam dengan TV saja. Tokong mereka boleh masuk dalam rumah kita melalui TV. Cara nak sembah, cara nak doa semua. Cara nak menikah, pergi keliling nunggu Nabi. Berapa banyak anak-anak Melayu kita yang nak menikah dengan style tu. Kita dah tiru dah anak-anak Melayu kita, tiru dah lukis di tangan semua tu. Hak kaju duk lukis dia melukis. Dulu kalau kita menikah waktu malam, kita tukar pasang pakaian ke, apa nama, kebarung, kebaya, gaun. Sekarang tak adalah, buat suasana Bollywood. Kita tak heran satu hari nanti akan ada orang Melayu kita yang menikah. Lepas dia angkat nikah di masjid, dia pergi ke rumah dia. Dia buat pernikahan mengelilingi unggu api. Pasal Shah Rukh Khan buat dia tu. Shah Rukh Khan orang Islam. Pasal apa dia menikah cara itu, maknanya boleh lah. Ha? Ha, dia buat. Benda ni tak mustahil berlaku. Ditambah kejahilan kita. Kejahilan masyarakat Islam zaman sekarang. Dan dalam filem-filem Bollywood tu, segala permintaan hero ditunaikan. Kalau kalau kalau makwa dia, kalau heroin tu masuk dalam hospital sakit, dia ugut doktor tu. Sintegi hai. Apa hai semua dia sebut. Ha, mesti bagi lega makwa aku ni. Doktor kata sabar saat dulu, bini hang teruk accident. Hero tu buat apa? Dia start motor, dia pergi kuil. Dia maki pula dekat tokong dia. Haram jadi hai. Dia kata celaka hai, dia sebut. Kalau hang tak bagi lega kekasih aku tak sembah hang lah. Oi, bunyi kilat berdentum, pompa, pompa. Macam tokong tu marah tu. Cang, cang, kata, oi. Dia pun lari ke hospital balik. Doktor pun baru buka dia punya mask. Mubarak, mubarak. Berjaya. Dia pun pergi ke tokong balik. Baru dia sembah balik. Terima kasih lah, nampak. Ini bahaya, tuan-tuan. Kita bimbang anak kita besok menghadapi masalah. Dia pergi ke tokong, dia pun sebut macam tu. Dia tak main ke masjid. Pasal apa? Pasal dia nampak dalam filem apa yang dibuat oleh hero menang dapat. Dalam drama Melayu tak. Bila sebut cerita agama, mesti ajaran sesat. Dia pun nak percaya apa dengan agama. Dah. Cereka sempena dengan Ma'al Hijrah. Saksikan kembali ke pangkal jalan. Mesti dia cerita ajaran sesat. Pakai serban mesti sesat. Pakai jubah mesti sesat. Pelakon dia M. Rajuli. Macam mana mereka nak ambil Islam? Tak ditunjukkan langsung Islam tu baik. Dalam filem Fenomena, lakonan Search, orang kampung bantah. Mereka ni buat konsert dalam kampung. Tok Imam bantah. Tak siapa buat di sini yang kami nak mengaji, kami nak sembahyang. Dalam filem Fenomena. Di akhir filem itu, Tok Imam tadi pergi jumpa dengan kumpulan Saj, minta maaf, buatlah konsert apa. Yang ma'ruf tunduk pada yang mungkar. Ini yang berlaku. Sebab itu kita tak heran. Sa-sa kata batal saman orang yang duduk dalam disco, Allah Ta'ala turunkan panas 40 darjah Celsius pada kita. Dah confirm duduk dalam tempat orang minum arak. Dah confirm duduk dalam disco bercampur lelaki perempuan dengan pakaian menjolok mata. Tiba-tiba di-cancelkan pendakwaan pada mereka. Hari ini cancel, besok 40 darjah Celsius, hutan terbakar beratus hektar yang termusnah. Nak jawab apa? Tuhan sekarang tuan-tuan, dia bagi cash bala. Dia tak ada kredit bayar dulu ke, kredit prepaid apa tak ada. Semua cash. Dia mana ada tuan-tuan buat hari ni sampai lah. Hang buat hari ni sampai lah. Sebab tu kita perlu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takut. Sesungguhnya zaman kita ini ialah zaman yang sehabis-habis cukup perkara larangan syarak. Merata negeri dan desa. Tuan-tuan. Ni yang kata Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Ilmu ni rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan jangan nampak air fama ni je rezeki. Jangan nampak tu, saya turun tadi bawah, cek di bawah tu, makanan apa, bihun ada, keropok ada, bawah tu, rezeki tu. Kalau mereka tak curi lagi lah. Ada satu masjid, tuan-tuan, buka puasa, mereka buka puasa kurma, minum air dua gelas, segelas. Nasi mereka simpan, letak dalam bawah lapik paper. Habis makan kurma dua biji, gelas, air segelas. Mereka naik sembahyang maghrib. Turun pada sembahyang maghrib, lauk hilang, kena curi. Hilang tuan-tuan lauk. Makji tu ada tiga orang makji teriak menangis. Kawan lapak buka puasa tak ada, menangis balik rumah nasi tak masak. Lah jahatnya orang. Kita ingat mereka curi besi buruk aja. Nasi pun mereka balun. Dan kita doa pada Allah Ta'ala selamatkanlah nasi di bawah tu. Tu yang ramai tak khusyuk sembahyang. Habis-habis wirid tak ada doa, turun-turun cuk dulu lah. Bukan kata makanan tu saja rezeki tuan-tuan. Ilmu pun rezeki. Makanan kita di bawah ni siapa sponsor kita ucap tahniah lah. Syukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak. Yang datang malam ni adalah rezeki dia. Itu makanan. Berapa ramai yang tak ada makan. Pasal tak dapat rezeki. Begitulah kita dengan ilmu. Bukan semua orang dapat ilmu. Ilmu pun rezeki daripada Allah. Siapa yang berusaha, dapatlah makanan. Siapa yang rajin bekerja, dapatlah rezeki, gaji. Begitulah dengan ilmu. Kalau dia rajin berusaha, dia rajin menuntut ilmu, dapatlah dia ilmu. Maka dia itu rezeki. Ni, Tok Guru kita ni, dia ni seorang ulama besar. Dia dapat rezeki. Rezeki apa? Ilmu. Walaupun dia tulis kitab ni, usia dia, sekarang kitab ni berusia 68 tahun. Tapi usia 68 tahun itu, dia telah nampak apa yang akan berlaku di zaman kita. 68 tahun maknanya tahun berapa? 30 berapa? Ha, kitab ni tulis tahun berapa? 37. Kurang. Tahun 37 habis kitab ni ditulis. Tahun 37 ada apa? Tahun 37 di tanah Melayu ni ada apa? Tak tahu. Hutan banyak lagi. Kereta pun tak ada lagi, jarang-jarang. Dia pakai lancar, kereta kuda, kereta lembu je. Apa ada? Panggung wayang confirm tak ada. TV lagi tak ada. Apa yang ada maksiat? Tak banyak. Tapi dia dah nampak dah apa yang berlaku sekarang. Dia tulis ni, dia kata, sesungguhnya zaman kita ni zaman yang sehabis-habis cukup perkara larangan syarak. Seolah-olah dia tahu, inilah yang dipanggil hidayah, yang dipanggil ilham. Sebab tu kalau Tok Guru cakap, kalau Ustaz cakap, dengar diam, ikut. Susah duk bantah dia. Apa yang dia cakap tu, dia tahu. Dia fikir, dia kaji lah, buatlah. Kita buat sudah. Sekarang ni pasti kita suka tanya balik. Apa lah ni pelik betul lah. Kita suka macam tu. Kita suka bertikai. Maksudnya kita anggap kita bijak pada dia. Memang kita bijak daripada satu sudut. Tapi mungkin kita tak dapat hidayah daripada Allah yang dipanggil ilham. Kita tak dapat. Dia dapat. Entah dia bangkit sembahyang malam, dia doa pada Allah. Dia bangkit kiamulai tahajud pada Allah. Allah bagi ilham pada dia. Allah bagi petunjuk pada dia. Mana kita tahu. Apa yang dia cakap, kita buat selagi mana benda tu tak salah pada syarak. Ikut aja. Ni, dia sebut ni. Dia kata merata di zaman kita seperti hari ini seperti zina. Berterang-terang disediakan nyata-nyata tempat rumah sundalnya. Betul tak betul? Betul ya? Betul ya, kita berjalan lah tuan-tuan duduk Kuala Lumpur ni, apa tak ada peti bintang. Jalan, kalau rajin, kalau malam pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 3. Menceretek duduk tunggu dekat kaki-kaki lima. Tak daripada perempuan bertulen sampai perempuan tak tulen. Kita lalu, ada saja yang tegok kita, brother, mau ayam kah? Kita tanya dia balik, ayam apa? Ayam percik. Ayam lah, amoy lah. Ayam percik pula nak buat apa? Mana aku tahu, aku ngau percik. Dia tanya direct tuan-tuan. Dah belah. RM30, RM20, RM50. Ni yang kita baca dalam surat khabar hari ni, Harian Metro. Satu perempuan, anak 9. Ditangkap kerana berzina dengan lelaki umur 37 tahun, bukan Islam. Anak 9, umur 51. Dengan lelaki-lelaki India, umur 37 tahun. Bila hakim jatuhkan hukuman, dia minta supaya dijatuhkan hukuman dengan dikurangkan hukuman. Pak saya, dia kata dia terpaksa bekerja. Suami dia sakit. Suami sakit. Dia terpaksa bekerja. Apa kerja dia? Itulah tadi. Kesian tuan-tuan. Apa nak jadi zaman kita ni? Terang-terangan. Bukan setakat zina, terang-terangan. Rogol, terang-terangan. Baru 24 hari bersalin, datang dua perompak main rogol dia. 24 hari baru bersalin, tuan-tuan bayang. Luka, sakit, salin pun tak hilang. Bekas jahit tu pun, ish, Allah. Anak sulung pula tu. Suami dia kerja belah malam, pak lara dia pula kerja daripada lori. Bila tengok dua-dua laki-laki ni dah keluar daripada rumah, perompak pun datang. Rompak dia dan seorang lagi rogol dia. Anak kecil di sebelah, dia pula sanggui atas kepala lagi. Lidah ni penuh dengan kunyit lagi ni. Gamak orang rogol. Jenis apa ni tuan-tuan? Benda ni tak jadi dekat kita, sebab tu tuan-tuan tak rasa apa-apa. Cuba jadi dekat isteri tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa? Balik-balik rumah, abang, cik kena rogol. Hang tu lah, tak beringat. Apa cik tak beringat pula, cik dah kunci semua. Agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Benda belum berlaku pada kita. Cuba bayangkan, jadi pada anak kita yang baru bersalin, cucu kita 24 hari. Subhanallah, gamak tu tuan-tuan. Ni bukan manusia, ni binatang, haiwan. Tiap-tiap hari, dia naik wajah, dia potong Sorrento. Kia Sorrento. Wajah tak sampai 70, 60 ya. Sorrento 120 ribu. Tiba-tiba wajah potong. Dia marah ke wajah pasal potong kereta dia hak mahal. So bagi kita naik Wira, kancil potong, oh eh melampau ni. Eh. Potong balik, kancil potong balik. Potong balik, kancil potong balik. Eh. Nyala lampu tinggi, lelak, lelak, lelak, lelak. High beam tu tak berhenti jugalah lah. Berhenti depan. Kawan berhenti, berhenti, kawan ni berhenti. Apa saya pun hang potong kereta aku, belagak ah. Tengkar-tengkar tak puas hati, ambil parang, keluar daripada bonet, cantah kepala hak naik wajah tu. Terkulai kepala, mati tuan-tuan. Hanya kerana insiden potong-memotong saja. Mana nilai nyawa, harga manusia, harga nyawa kita, yang kita sebut sebagai Samson Jalan Raya ni. Bila polis tanya, hang kenal ke ya siapa yang hampir kerak tengkuk tadi? Dia kata, saya tak kenal. Aku geram dengan dia, geram saya. Tidakkah perlu satu ada undang-undang yang boleh melindungi nyawa kita daripada dirogol, dibunuh, diliwat. Budak 9 tahun balik pada ngaji Quran, kitab Quran dalam beg dia, hilang. Beg dia ada, basikal dia ada, dia hilang. Cari punya cari, jumpa dalam tali air, dalam parit, dalam kebun kelapa sawit, mati kena rogol. Macam mana cerita? Anak kita kalau jadi macam inilah yang dikatakan maksiat. Zina melampau-lampau, rogol melampau-lampau. Makan riba meratai besar dan kecil, mulia dan hina. Riba pula semua terlibat. Kereta kita riba ke apa? Insurans kita riba ke apa? Insurans kereta kita tu riba ke apa? Rumah kita semua pegak kena. Dia kata yang kena ni siapa? Orang besar dan kecil. Ataupun jumlah yang besar dan kecil. Ataupun yang mulia dan hina. Semua main. Main. Alung tu saya cerita lah. Dengan riba, dengan apa semua ni. Minum arak itu berterang-terang jua. Di mana-mana ceruk sekurang-kurangnya. Minum biar. Dia sebut apa? Biar. Kita sebut biar. Mata ni botol arak ni sepah tengah jalan tak ada apa. Tak ada filet tu cuba tuan-tuan berhenti tengok. Buat banyak botol-botol arak sepah. Tak ada apa-apa lah. Saya tahun lepas pergi duduk satu hotel. Hotel orang Melayu kita. Habis ceramah pukul 1 pagi sampai hotel. Ya, 1 pagi sampai hotel. Minta kunci bilik. Nak masuk bilik. Dia tu mana tau, depa ni tinggal tu mana tau. Dia tak tugas, tugas belas siang perempuan balik dah. dia sebagai ganti. Aduh, nak bilik apa? Satu, dua, dua. Ya mana? Upa mabuk. Berwarak ni Tuhan saja tahu. Patut cari tak jumpa mabuk. Tu hotel orang kita. Bukan hotel yang diuruskan oleh orang bangsa. Sini hotel orang kita. Mabuk. Ya Allah. Merata tuan-tuan, budak-budak minum arak, pi konsert minum arak. Balik tengah-tengah malam minum arak. Malah jadi bangga pula orang Melayu minum arak. Jadi bangga pula. Jadi standard pula minum arak ni. Baik. Dan pajak judi pun punya banyak. Kedai nombor ekor tak ekor ni banyak. Dan macam-macam rupa adanya. Ada hak ekor. Ada hak tikam, SMS. Ni nak main pula SMS ni. Dulu mereka untung dekat 10 juta. Hanya SMS kan penyanyi mana yang versatile. Yang versatile talent. Orang Melayu kita majoriti hantar SMS. Untung pada syarikat tu 10 juta. Dalam tempoh sebulan menganjurkan. Idol, Fantasia. Ini nak main pula dah, Fantasia ni. Berapa banyak air mata yang nak dicurahkan. Bertantan. Yang tak ada kena mengenapa. Duduk di kampung. Duduk hutan, banat, gua musang. Nama pun gua. Teriak bila tengok, tersingkir. Sudah sampai masanya peserta, tersingkir. Teriak, luk, teriak. Apa kena mengenapa? Apa yang menangis? Anak hangga. Anak saudara kan yang teriak teruk-teruk sana ni. Hantar SMS. Saya sebut pada tuan-tuan dulu. Ada yang hantar SMS kerana nak menang sebuah kereta. Dia sanggup hantar SMS dia RM30,000. Tak berhenti-henti. Hanya kerana nak menang kereta. Tiba-tiba tak dapat. Bila tanya pada penganjur, orang lain dapat. RM30,000 tu tak kebahalul nama dia tuan-tuan. Kalau RM30,000 duit dia beli-beli sini, kan dia dapat dah kereta tu. Tu yang kata bodoh tuan-tuan. Bila ustaz sebut bodoh, dia marah. Dia hanya nak masuk pertandingan yang belum tentu dia dapat. Dia hantar SMS RM30,000. Kalau RM30,000 tu dia pergi beli kereta, dapat dekat dia. Geran pun nama dia, semua clear. Beli Wira second hand. Tahun 2000, 2001, 2002, baru RM34,000. Saya masih cerdik terlebih. Lah tiap-tiap bulan kena bayar dekat syarikat apa nama telekomunikasi tu. Subhanallah. Orang kita mudah tertipu lah. Tak label semua ada. Orang makcik pakai tak ada cap. Tak ada cap, maaf tak ada cap. Beli minyak tin tak gomba je, tak gomba. Temu ramah dekat setengah jam dia temu ramah. Makcik terima kasih kerana memberi kerjasama kepada kami. Sekarang kami nak beri hadiah kepada makcik atas kerjasama makcik tadi. Di sini dalam sampu surat ada 5 keping. Makcik dicabut mana-mana satu untuk makcik mendapat hadiah daripada pihak kami. Iye ke ni? Kata dia. Hei, apalah rezeki bagi-bagi Jumaat ni. Dia pun cabut sebuah mesin jahit singa. Berharga 1,600 makcik. Ya Allah, makcik memang minta menuh singa-singa ni, kata dia. Tak sangka dapat. Okey, disebabkan makcik telah menangi hadiah, mesin jahit ini sebenarnya berharga 1,600. Disebabkan makcik telah menang, kami beri diskaun kepada makcik hanya 1,200. Makcik perlu bayar 1,200 sahaja, 400 kami diskaun. Inilah hadiah kami. Tadi kata beri. Yelah, hadiahnya 400 perilah. 1,200 makcik bayar, 400 perih. Tak naklah makcik mana nak cekau 1,200. Makcik telah membuka sampu surat. Mengikut undang-undang syarikat kami, siapa-siapa je buka sampu surat ini, boleh duduk bawa, dia bawa seksen. Oh, sudah tuan-tuan. Kawan tu dengar nama seksen, kawan tu re pensen tu. Tu yang buat keluar duit bawah tika ambil cocok duit pergi ke bank. Depa ikut sampai pergi ke bank. Makcik buat keluar kami tunggu duit. Subhanallah. Sampai begitu sekali kemungkaran daripada jualan langsung ni. Sampai begitu menipu. Jualan langsung bagus, meningkatkan ekonomi. Tapi jangan sampai menipu. Dengan sebab adanya penipuan-penipuan begini, ejen-ejen jualan langsung yang sah, yang betul-betul buat kerja elok-elok, akhirnya mereka pun susah mencari rezeki. Satu seekor lembu bawa benda yang lumpur habis yang lain terpalit sama. Itu sebab seekor kerbau yang buat rosak. Baik, kemudian katanya lagi. Dan macam-macam dan berlaku segenap masanya ialah seperti loteri dan bertaruh sabung menyabung dan bertaruh lumba kuda dan lain-lainnya daripada macam-macam dosa besar. Yang saya tak perlu hurai, tuan-tuan lebih faham dan arif daripada saya. Maka sekalian yang tersebut tadi dilarang dan disuruh syarak larang dan tegah kepada ulama dan orang-orang besar dan pemerintah muslimin dan siapa yang mempunyai kuasa. Maka hendaklah ulama-ulama dan pemerintah yang mempunyai kuasa melarang benda-benda ini. Wajib. Tidaklah boleh masing-masing tutup mulut buat tidak tahu dan tidak peduli. Kerana didiam dan tidak peduli, tidaklah ia mengubahkan segala perkara mungkar, bahkan seolah-olahnya menyukakan dan dia pula menjadi sudi dan reda dengan perbuatan maksiat. Sukut di makna reda. Diam itu tandanya setuju. Bila setuju dengan maksiat, tanggung-tanggunglah bala. Tak tahan lah tuan-tuan bala, mari satu-satu. Baik, apa rupa bala tu? Apa rupa bala yang akan sampai bila maksiat tidak dicegah? Bentuknya bagaimana? Bala yang diturunkan ke atas umat Muhammad pada masa di dalam dunia ini sangat banyak dan bermacam-macam. Tetapi tiadalah berjaga-jaga. Berjaga ni apa? Orang pun tersebut berjaga. Berjaga ni maksudnya nampak terang-terang. Ya? Jaga ada dua. Satu jagalah. Kamu kerja apa? Jaga, kata dia. Jaga, jaga kedemah. Ha, jaga. Kamu kerja apa? Jaga, kata dia. Tapi tidur. Tapi dia jaga tidur. Elok. Itu namanya jaga. Dia kerja jaga. Satu lagi dalam orang parit, jaga maksudnya apa? Udah nampak terang-terang. Kalau hantu tak nampak, dia nampakkan secara terang-terangan. Itu dipanggil berjagal. Ataupun dalam bahasa Perak disebut jaga. Ini orang Perak. Penulis kitab ni orang Perak. Ada orang tu Intan datang di rumah saya, Ustaz. Anak dara saya ni, Ustaz, udah nampak macam-macam. Ustaz, nampak apa? Saya tanya. Nampak hantu, nampak macam-macam, Ustaz. Udah jaga, Ustaz. Ha, nampak. Udah jaga, Ustaz. Bila dia tidur, Ustaz, datang benda tu nampakkan bentuk badan dia, Ustaz. Udah berjaga, kata dia. Berjaga ni maknanya nampakkan diri secara terang-terangan. Itulah maksud berjaga. Jadi dia ada dua. Yang pertama, jaga, jagalah. Ya, saya kerja sebagai jaga. Itu jaga. Satu lagi orang Perak sebut jaga. Jaganya maksudnya berjaga. Maknanya ialah nampak terang-terang. Dia kata apa? Dan dia kata dalam dunia tu amat banyak maksiat bermacam-macam, tetapi tiadalah berjaga-jaga seperti turunnya seksa ke atas umat Nabi yang dahulu kala. Tetapi dia kata bala yang menimpa kepada umat Nabi Muhammad tidaklah menimpa macam yang telah ditimpakan kepada orang dulu-dulu. Ini kasihnya Rasulullah. Kasihnya Allah pada Rasulullah dan umat Rasulullah. Kalau manusia sekarang buat liwat, tidaklah jadi macam umat Nabi Lut. Allah tukarkan penyakit. Tuan-tuan boleh baca dalam paper hari ini pengakuan seorang lelaki berita harian. Metro pun ada. Seorang lelaki yang mengaku dia ada perasaan pada insan sejenis. Dia laki-laki, dia cukup berkenan dengan laki-laki. Dia bukan lembut, dia bukan pondan. Dia laki-laki, misal janggut semua dah. Dia laki betul lain. 100% buatan Malaysia. Tulen lagi. Dia jamin 100% puas hati. Tetapi, dia tak minat dengan perempuan, dia minat dengan laki-laki. Ini adalah budaya umat Nabi Lut. Yang Allah musnahkan. Jika ada umat Muhammad memperbuat demikian, Allah Ta'ala tidak turunkan, dia terbalikkan bumi macam umat Nabi Lut. Tetapi Allah menukarkan kepada bala yang lain. Yang kita sebut sekarang ni AIDS. AIDS. Dah berapa puluh tahun. Sejak Rock Hudson mati kerana AIDS. Sejak itulah seluruh dunia bercakap tentang AIDS. Rock Hudson adalah pelakon Bollywood yang berlakon dengan Ibrahim Pendek. Kan? berakhir pendek, pendek dia tu tuan-tuan, berlakon di Amerika memang kita tak pendek berlakon di mana. Itu manusia ni, Allah ni, dia bagikan setiap satu benda tu ada kelebihan dia. Kalaulah Ibrahim tu tak pendek, siapa kenal dia? Mungkin dia tak terkenal, tapi dengan sebab pendek itulah orang kenal dia. Ni bijaksananya Allah. Sebab tu jangan hina orang yang pendek-pendek. Ada sahabat saya dulu, umur dia masa dia meninggal 79 tahun. Anak dia 20 orang. Saya pergi kenduri anak dia, anak yang ke-18. Ni anak yang ke-berapa, Pak? Tak silap aku 18. Tak silap aku. Dia pun silap. Anak ramai sangat. Yang ke-18 kata dia. Orang banyak. 18, 20 anak. Kalau tuan-tuan tengok, orang dia pendek halus dia. Tinggi hak bau saya je. Anak 20. Ha, nampak. Kita hak tinggi dekat tiang elektrik, anak dah ada. Allah. Sebab tu jangan hina orang. Jangan hina orang. Semua yang Allah Ta'ala bagi itu ada ketentuan. Ya, baik. Jadi sebut di sini, tidaklah diturunkan bala, dilenyapkan bumi ke bawah, naik ke atas, ataupun yang ke bawah turun ke atas, ataupun yang ke atas turun ke bawah. Dan seperti tufan, tufan, kita sebut taufan. Hindustan pun sebut tufan. Melayu pun sebut tufan, bahasa Melayu sebut tufan, bahasa Arab sebut tufan, bahasa Hindustan pun tufan. Bahasa Hindi, Urdu. Ya, kalau tuan-tuan tengok, tufan, lakonan Amitabh Bachchan. Tufan, dia berlaku. Tufan Nabi Allah Nuh AS. Tetapi diturunkan Allah bala dengan tiada nampak. Eh, macam mana? Memang Allah tak turunkan bala seluruh dunia banjir. Tapi Allah turunkan bala dalam bentuk yang manusia tak perasan dan tak nampak. Bahkan tiba-tiba merasai deranya. Adanya susah. Tiba-tiba akhaznahum baghtatan. Bala yang sampai pada kita, kata dia, diturunkan secara tiba-tiba. Tsunami, siapa sangka? Siapa sangka tsunami? Orang yang tangkap ikan mendapat hasil 5,000, 3,000 sekali tangkap hasil. Yang tak pernah-pernah dapat ikan banyak, rupa-rupanya tsunami nak datang. Ikan pakat lari keluar habis dah. Tak dapat rasa, tiba-tiba dia main. Dan adanya datang susah. Susah tu apa? Susah daripada rezeki, susah daripada hidup,